mata berwajah garang. Bapak kumar balangki kami dapat gerangan. Berkelahi pacar wapulih seperti jagoan. Bapak kumar balangki tapi bukan kepala. Itu sepeda putus dikebut lalu cabut galang kabut cepat pulang. Buset, standing dan terbang. Omar selalu